pertama kali dewe kenalan, niatku arep tak kawe pelarian. Saya suwe aku ngerasa nyaman, ora gampang ngadepi aku, gampang ngerti sikapku. Sabarmu tak akan hebat, seliramu candra tahu sambat. Muka wae tresnane dhewe kuat, matur nuwun sampun gawe nyaman. Aku percaya seliramu tenang, janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti nyandeng noneng pelaminan, kesalahan sabar neng aku ora kenal lelah. Ku pertahankan dengan susah payah, kita takkan berpisah. Takkan berhenti.